Sebuah kisah masa lalu hadir di benakku. Saat kulihat surau itu menyibak lembaran masa yang indah bersama sahabatku sepotong episode masa lalu aku episode sejarah yang membuatku kini merasakan bahagia dalam dirimu berubah arah setiap sudut surau itu menyimpan kisah. Kadang ku rindu cerita yang tak pernah hilang kenangan bersama mencari cahayamu sepotong episode masa lalu aku episode sejarah.